namun bayangmu menggoda. Keremangan malam ini, aku masih di sini. Aku rindu, rindu, oh sayang, kehadiran dirimu. Anggur merah, bicaralah, jangan diam membisu. Katakan malam ini aku.